Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, bab ad-dikru aqib as-salah, bab al-khushu' fi as-salah. Baik, al-hadithu sabi' qul 20 ba'd al-mi'ah alladhi qara'tum. Hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوا بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa Rasulullah sallam pernah salat dengan memakai khamisah laha a'lam. Sudah diterangkan makna kalimat khamisah, wa hiya kisa'un murabba', yang dipakai biasa untuk baju luar. Mukhattab bi alwanin mukhtalifah, dengan berwarna-warni. Fanadhara ila a'lamiha, maka Nabi pun melihat corak-coraknya. Nadratan, sepintas. Falamma sarafa, setelah selesai salat, beliau berkata, pergilah kalian dengan membawa khamisah ini kepada Abi Jahm dan berikan kepadaku ambijaniyatih. Berikan kepadaku ambijaniyati Abi Jahm, yakni aku lebih baik pakai ambijaniyah yang polos, walaupun kasar, walaupun dikatakan kisaun ghalidh, kain yang kasar, tetapi laisa lahu a'lam, tidak memiliki corak-corak. Maka di sini barakallahu fikum, Rasulullah SAW lebih memilih pakaian yang polos untuk sholatnya, karena mementingkan kekhusyuan agar tidak terganggu sholatnya. Sudah kita baca ma'anil kalimah. Wa aidan ma'anil ijmali. Sahih? Baqiya ma yustafadu min hadal hadith. Apa yang diambil dari hadis ini? Ma yukhad min hadal hadith. أخذنا أو استفدنا من هذا الحديث أولا مشروعية الخشوع في الصلاة. فائدة yang terpenting dari hadis ini, yang karenanya dimasukkan hadis ini ke dalam hadal bab, adalah disyariatkannya khusyuk dalam salat. وفعل الأسباب الجالبة له, dan mengerjakan sebab-sebab yang membawa kekhusyuan. Jalibah, yang menarik, membawa. Lahu aylil khusyur, dominnya kembali kepada kekhusyuan. Walibti'ad an kulli ma yushghil fi shalah, dan menjauhi perkara yang menyibukkan dalam salat. Inna fi shalati la syughlun, sesungguhnya salat itu memiliki kesibukan, maka jangan disibukkan dengan sesuatu apapun yang lain selain salat. Maka apapun yang mengganggu, menyibukkan dari salatnya, hendaklah singkirkan sebelum salat. 6. Ataupun ketika salat, jika tidak ada gerakan yang banyak. Kalau gerakannya cuma sedikit, hanya mencet tombol saja, pencet. Jangan ragu-ragu. Jangan dibiarkan HP-nya berbunyi terus sampai habis bunyi lagi, sampai habis bunyi lagi, karena merasa saya tidak mau bergerak dari sholat saya pengen khusyuk. Salah. Kalau pengen khusyuk, matikan. Tinggal satu pencet saja, dan luar baju juga bisa. Selesai. Kalau kelupaan, seharusnya sebelum masuk sholat, matikan dulu HP-nya. Atau nada deringnya dimatikan. Selesaikan semua urusan ila akhirnya. Ini adalah asbabil jalibah lil khusyu' wal ibtida' an kulli ma yushghil, dan menjauhi apa yang menyibukkan dari salat. Tanian, yang kedua. An ishtighal al qalb al yasir la yaqdah fi shalah. Faedah kedua, bahwa kesibukan hati pada selain salat kalau itu yasirun sedikit tidak mengapa. Artinya tidak mengapa, tidak merusak salatnya. Bukan tidak mengapa itu tidak apa-apa boleh, bukan boleh. Tetap tidak boleh. Tetapi kalau terlalaikan sesaat, maka itu tidak merusak salat. Karena Nabi menyatakan dengan fi'il madhi al-hatni anifan an salati, aku tersibukkan dari salatku sesaat. Tapi salatnya tetap sah, tidak diulangi. Berarti barakallahu fikum, kalau al-hathu syai'an yasiran, sedikit tidak mengapa. Salatnya tetap sah. Mungkin nilainya akan berkurang. Karena Rasulullah SAW, maka tidak mau sedikit pun berkurang. 0,000 sekian. Artinya sedikit sekali yang mengganggu Rasulullah SAW, itu pun Nabi tidak mau. Begitu melihat sedikit terlalaikan, langsung tukar. Kasihkan pada Abu Jahal. Aku minta ambijaniahnya saja. Aku minta ambijaniah Abu Jahal. Karena dia al-hatni an salati, atau anifan an salati. Baik, kembali pada kitab. Salisan, karahatu tazwiqil masajid wa naqshiha, tidak dianjurkan untuk menghiasi masjid dan mengukir-ukirnya. Wal kitabati fiha, atau ditulis-tulis dengan berbagai macam kaligrafi-kaligrafi. Lima yajlibuhu min ishtighalil musallin, karena akan menarik orang-orang yang salat untuk sibuk dengan tulisan-tulisan tersebut. Salat melihat kaligrafinya, itu kenapa huruf ininya enggak panjang ya? Kok ininya begini? Bacanya itu kenapa enggak begini? Allahu Akbar. Imamnya ruku, dia belum baca apa-apa. Ini barakallahu fikum, terlalaikan oleh tulisan-tulisan tadi. Sehingga dari hadis ini, baju saja yang memiliki corak Nabi enggak suka, mengganggu kekhusyuan. Apalagi di depan mihrab, di depan masjid, berbagai macam corak-corak, tulisan-tulisan, kaligrafi, atau dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan, itu tidak sunnah. Istighal al-musallin fi nadhari ilaiha, karena menyibukkan orang yang salat untuk memandang kepadanya. Baik. Yang keempat, istafadna min hadzal haditsi aidan fihi jawaz lubsil malabis al-mu'lama lirrijal. Tidak mengapa, pada hadis ini ada kebolehan memakai baju-baju yang memiliki corak bagi laki-laki, bukan bagi wanita. Kalau wanita pakai pakaian yang tidak memiliki corak dan tidak menarik perhatian kaum laki-laki, dianjurkan yang gelap. Itu bagi para wanita. Tapi bagi laki-laki boleh memakai pakaian yang bercorak, tetapi jangan dipakai ketika sholat. Khawatir mengganggumu atau mengganggu orang lain di belakangmu. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW memakai pakaian anbijaniyah yang diberikan oleh Abu Jahal, dipakai. Hanya saja, maaf, bukan anbijaniyah, khamisah. Memakai khamisah yang diberikan oleh Abu Jahal, padahal bercorak. Tapi ketika salat merasa terganggu dengan coraknya, dia kembalikan. Berarti bukan tidak boleh dipakainya, dipakainya boleh. Tetapi ketika untuk salat terganggu. Berarti fihi jawazul lubsil malabis al-mu'lamah lirrijal. bolehnya memakai pakaian yang bercorak bagi laki-laki, asal coraknya gak ada makhluk hidupnya. Kalau batik, boleh pakai batik, tidak dilarang. Seringkali nyelip burung, itu paling sering. Burung merak, burung ini, burung itu, segala macam. Dan ada matanya, bukan hanya seliwet saja. Maka hati-hati. Qala al-khamisah wa fihi istihbabu qabulil hadiyah. Faedah berikutnya, padanya ada faedah penting, yaitu dianjurkan untuk menerima hadiah. Kalau sedekah, tidak apa-apa kamu menolaknya karena engkau merasa ada orang yang lain yang lebih berhak. Saya masih mampu, masih cukup, alhamdulillah, silakan berikan pada fuqara wal masakin yang lain, karena itu sedekah. Tapi kalau hadiah, itu adalah tanda kecintaan. Karena hadis yang berbunyi tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Maka jangan ditolak. Kalau diberi hadiah, terima. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan jubran liqalbil muhdi. Jubran liqalbil muhdi, untuk menenteramkan hati sang pemberi. Untuk menenteramkan hati orang yang memberi hadiah. Wa tawaddudan ilaihi, dan untuk tawaddudan ilaihi, sebagai upaya agar hati-hati kita saling berdekatan, saling akrab. Jazakallahu khair. Jangan dicerca, jangan dicemooh. Apaan ini? Enggak perlu saya begini-begini. Jangan. Terima. Jazakallahu khairan. Maka itu adalah jubran liqalbil muhdi. As-sadisah, yang keenam. Fihi annahu la ba'sa min raddil hadiyah li sababin. Hukum asalnya dianjurkan, istihbab, dianjurkan untuk menerima hadiah. Tetapi kadang ditolak, boleh. Kalau ada sesuatu hal, li sababin, ada sebab-sebab tertentu. Walakin ma'a bayani sabab li sahibiha, tetapi bersama dengan penjelasan sebab kenapa ditolak. Jazakallah khair atas hadiahnya. Terima kasih, masya Allah. Aku ucapkan jazakumullah khairan atas niyatik. Tapi ini saya tidak pakai yang seperti ini. Kenapa? Yushghiluni, menyibukkan aku. Ada beberapa ulama dikasih HP Android ditolak. Dibolak-balik. Mushghil, menyibukkan. Hadi mushghil, yushghiluni, menyibukkan aku. Ini barakallahu fikum, ada sebabnya. Karena beliau tidak ingin disibukkan dengan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Seperti orang yang dibelenggu lehernya. Mau ke sana kering, mau ke sini kering, berangkat kering, lagi kerja kering. Kamu di mana? Kamu lagi apa? Kamu kemana? Kamu di mana? Sejak kamu, sampai jam berapa? Ini apa urusan mereka ini? Sedikit-sedikit telepon segala macam. Akhirnya seperti orang yang dicekik, di mana saja dia berada, lehernya dipegang oleh manusia seluruhnya. Yang punya nomornya dia, kapan saja bisa ketangkep, tarik. Kamu lagi apa? Di mana kamu? Ini barakallahu fikum, musyghil, menyibukkan. Kembali kepada kita. Qala, dikatakan ma'a bayan as-sabab li sahibiha. Kenapa harus dijelaskan? Hatta la yaqa' fi qalbihi syai'un, agar tidak terjadi di hatinya sesuatu kesalahpahaman. Jangan-jangan dia tidak suka sama saya, atau jangan-jangan hadiah saya terlalu rendah, atau dianggap remeh, atau dia tidak menghargai pemberianku, ila akhirih. Sabian, yang ketujuh. Wa fihi husnu akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padanya ada faedah yang menunjukkan bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana? Haitsu radda alaihi al-kisa' al-mu'lam wa talab al-kisa' alladhi laysa fihi a'lam. Keluhuran akhlak beliau terlihat ketika beliau mengembalikan kisah yang bercorak, yaitu khamisah, tetapi beliau meminta kisah yang tidak bercorak. Betapa senangnya Abu Jahm, betapa gembiranya Abu Jahm, Rasulullah SAW memakai kisah beliau, yaitu kisah yang tidak bercorak, yang dijuluki ambijaniyah. Senang sekali. Tapi kalau dikembalikan begitu saja, kecewa. Saya berharap Rasulullah SAW memakai pemberian saya, ternyata malah dikembalikan. Maka Rasulullah SAW karena keluhuran budinya, keluhuran akhlaknya, beliau katakan, aku minta gantinya ambijaniyah saja. Saya pakai. Jadi pakai dalam sholatnya. Ini khanulina azakumullah husnu akhlaqin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam liyu'allimahu annahu ghairu murtafi' an hadiyatihi, agar dia tahu, agar Rasulullah memberitahu Abu Jahm bahwa beliau tidak sombong dengan pemberiannya. Nih, saya enggak mau pemberianmu, kan terkesan sombong. Tidak, ini tadi melalaikan dari salatku karena bercorak, itu saja yang enggak bercorak. Ini lebih rendah, lebih mulia, tidak apa-apa. Yang penting tidak bercorak. Ini ikhwan ibn a'azakumullah memberikan kepada orang tadi ketentraman hatinya karena dia minta ganti. Kedua, mengajari ilmu bahwa yang polos dengan yang bercorak, khususnya untuk salat, lebih bagus yang polos. Barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala raiba annal wiswas kullama qalla fi ssalati kana akmal walladhi yu'inu ala dhalika shay'an quwwatul muqtadi wa dha'fu syaghil. Perhatikan kalimat Syekhul Islam rahimahullah, tidak ragu lagi bahwa al-waswas, waswasah, setiap semakin kecil, semakin sedikit dalam salat, maka salatnya semakin sempurna. Setiap semakin sedikit, sholatnya semakin sempurna. Tambah banyak was-wasnya, sholatnya semakin tidak sempurna. Baik, berarti berbanding terbalik. Kalau was-wasnya bertambah banyak, sholatnya bertambah tidak sempurna. Tapi sebaliknya, kalau was-wasnya bertambah sedikit, sholatnya semakin sempurna. Maka, untuk mengurangi al-waswas, ada dua cara. Walladhi yu'inu ala hadha syai'an, yang mendukung untuk mengurangi waswas ini ada dua. Quwwatul muqtadi wa dha'fu syaghil. Pertama, pengaruh dari waswas tadi ada dua. Maka kita lawan dengan dua. Apa dua itu? Satu, kuatnya, kuatnya penyebab yang menyebabkan dia was-was. Satu. Kedua, lemahnya orang yang dalam keadaan dia salat tadi. Kalau ininya kuat, orangnya lemah, maka pasti akan terjadi was-wasah yang sekian panjangnya. Dan salatnya berkurang, berkurang, berkurang. Maka bagaimana melawannya? Dengan dua pula. Pertama, penyebabnya disingkirkan, dijauhkan sebelum sholat khususnya. Jangan sampai ada sesuatu yang berkait atau menyibukkan. Ini untuk menghindari quwwatul muqtadi. Yang kedua, yang tadinya dha'fu syaghil dibikin menjadi kokoh kuat. Yani saya harus khusyuk. Saya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang berdoa, saya sedang berzikir. Ini harus diyakini dan harus kokoh dalam hati. maka kalau hatinya kokoh kuat dan pengaruh dari luarnya lemah, insya Allah sholatnya sempurna. Tetapi kalau dua-duanya tidak ada, hati lemah, pokoknya sekedar sholat selesai, semua tidur. Itu menunjukkan kelemahan. Tidak cinta kepada sholat tersebut, tapi sekedar saja. Da'af, memiliki kelemahan. Di samping itu, di sini ada HP yang berdering tiap saat. Di depannya ada corak kaligrafi yang berbagai macam model. Bajunya bercorak dengan sekian macam corak. Sejadahnya ada gambar Palestina, gambar Ka'bah, gambar apalagi Babul Yaman segala macam. Sehingga dia tersibukkan dengan suara, sebentar tersibukkan dengan gambar-gambar tadi. Kok Palestina kenapa di situ? Coba harusnya sebelah sana. Yang paling di atas tuh harusnya Ka'bah. Ngobrol sendiri. Ditambah lagi ketika mau khusyuk, saya mau khusyuk, terlihat di hadapannya ada kaligrafi. Apa itu tulisannya ya? Oh, yang ini hadis. Yang ini kayaknya ayat ini. Apa ini? Tersibukkan ke sana kemari. Qawiyul muqtadi, penyebabnya kuat dari sana sini, dirinya lemah, maka rusak sholatnya atau nilai sholatnya hampir habis. Ayo kita lihat. Amal awal. Adapun yang pertama, yaitu quwwatul muqtadi. Kuatnya pengaruh. Bagaimana melawannya? Fajtihadul abdi fi an ya'qila ma yaquluhu wa yaf'al wa yatadabbar al-qira'ah wadh-dhikr wad-du'a wa yastahdir annahu munajin lillahi ta'ala ka'annahu yarahu فإن المصلي يناجي ربه والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kalau ada pengaruh-pengaruh yang kuat di sana sini, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh menguatkan dirimu dengan cara yaqil, memahami apa yang dibaca. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sambil memahami maknanya. Mau ada apa di depannya, tetap kamu berpikir tentang ayat tadi. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mesti ramai lagi anak-anak itu. Ihdinash shiratal mustaqim. Nanti ketika rukuk, Allahu akbar. Sudah mulai marah. Berarti terpengaruh dia dengan anak-anak tadi. Barakallahu fikum. Itu cara untuk menghindari quwwatul muqtadi, kekuatan pengganggu. Wa yatadabbar al-qira'ah, bertadabbur pada qira'ah yang dibaca. Wa dzikir wa du'a, tadabbur pada dzikirnya, pada doanya. Wa yastahdir annahu munajin lillah, dan dia menghadirkan dirinya. Ini menyadari dirinya bahwa dirinya sedang munajin lillah, sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini sedang berbicara pada Allah. Saya ini sedang berbisik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena memang orang yang salat yunaji rabbah. Wal ihsan an ta'budallah ka'annahu yarah. Dan itu derajat yang paling tinggi, derajat ihsan. Mahwal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau salat seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, ingatlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini derajat ihsan, derajat yang paling tinggi. Thumma kullama dhaqal 'abdu halawata shalah kana jadabi ilaiha aw kad. Kemudian, kalau seorang hamba merasakan manisnya iman, merasakan manisnya salat, maka jidabuhu ilaiha aukad, niscaya ketertarikan kepada salat lebih kokoh. Maka tidak mudah tersibukkan dengan segala macam. Ada anak-anak lari-lari sana kemari, ada ini, ada itu, dia tetap khusyuk karena dia sangat suka dengan salat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa salat adalah qurratu ainin li. Wa hadha yakunu bihasbi quwwatil iman. Dan itu berkait dengan kekuatan iman. Wal asbabil muqawiyah lil imani katsirah. Sedangkan iman bisa diperkuat dengan asbab. Wal asbab al muqawiyah, sebab yang menguatkan bagi iman katsirah, banyak jumlahnya. Taib. Fa inna ma fil qalbi min ma'rifatillah wa mahabbatihi wa khasyatihi wa ikhlasiddin lahu wa khawfihi wa raja'ihi wa tasdiq bi akhbarihi wa ghairi dhalika mimma yatabayan an-nas fihi wa yatafadaluna tafadulan 'aziman wa yuqawi dhalika kullama izdada al-'abdu tadabburan lil Qur'an. Karena sesungguhnya apa yang ada dalam hati, yaitu pengenalan diri kita kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, pembenaran terhadap Allah, terhadap berita-berita yang Allah kabarkan tentang surga, tentang neraka, tentang yaumul hisab, tentang yaumul jaza, yang manusia dengan manusia yang lainnya yatabayan. Bukan yatabayan, tapi yatabayan. Artinya jauh, bunun, ba'id. Bun, ada jarak. Yatabayan, bainahuma, bun. Antara keduanya ada jarak. Yang ini berbeda dengan yang itu. Yang itu berbeda dengan yang ini. Yang ini lebih tinggi, yang ini lebih lemah, yang ini lebih kuat. Wahakadha, annas. Yatabayan fihi. Inilah yang berbeda-beda. Ma'rifatullahnya berbeda-beda. Rasa takutnya berbeda-beda. Rasa harapnya berbeda-beda. Rasa yakinnya dengan berita-berita Quran berbeda-beda. Yatafadaluna tafadulan 'aziman. Berbeda-beda keutamaan mereka dalam iman dengan perbedaan yang besar. Wa inna sa'yakum lashatta. Karena upaya kalian pun berbeda-beda, kata Allah. Amma man a'ta wattaqa ila akhirih. Ada yang begini, ada yang begitu. Naam, inna sa'yakum lashatta. Wa yuqawwi dhalika, dan bisa memperkuat yang demikian. Kullama izdada al-'abdu tadabburan lil Qur'an, akan semakin kuat ketika seorang hamba bertadabbur, mempelajari Qur'an. Keyakinannya bertambah naik. Wafahman, dan juga pemahamannya bertambah, juga akan bertambah keyakinannya. Wa ma'rifata asma'illahi wa sifatihi wa 'azamatihi. Mengenali nama-nama Allah, mengenali sifat-sifat Allah, mengenali semua keagungan Allah, itu pun akan menambah imannya. Maka bertambah kecintaannya kepada Allah, maka bertambah pula kecintaannya pada salat. Kalau bertambah kecintaannya pada salat, semakin kokoh dengan gangguan apapun. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, salat di tengah pasar sekalipun khusyuk dia. Padahal begitu ramainya manusia. Yang salatnya pun berganti-ganti kalau di pasar. Iya kan? Maksudnya berganti-ganti, tidak ada imam rawatib. Semua orang salat, keluar, salat, keluar. Rebutan antri ini, ribut itu, berbicara, segala macam. Tidak peduli. Karena dorongan hati untuk khusyuk kuat. Mahuwa al-iman. Kenapa imannya kuat? Karena asbabul imannya dijalani. Penyebab bertambahnya iman, yaitu pengenalan terhadap Allah, mempelajari tauhid, mempelajari asma'illah wa sifatihi ila akhirih. Wa adhara faqrahu ilaihi fi ibadatihi. Dan juga termasuk yang membuat kuat adalah kalau dia menampakkan kekurangan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadahnya, merasa kurang. Ya Allah, aku ini belum seberapa beribadah kepadamu. Aku tidak bisa khusyur sebagaimana kau kehendaki. Aku enggak bisa memuji engkau dengan sesuatu yang pantas bagimu. Sebagaimana Rasulullah SAW, padahal beliau adalah yang paling mulia di antara seluruh makhluk, tapi ketika berzikir beliau berkata, la ussi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa menyebutkan seluruh pujian yang pantas bagimu, yang Allah sebutkan pujian itu untuk dirimu sendiri. La ussi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Aku enggak bisa memuji engkau dengan seluruh puji-pujian sebagaimana engkau pujikan dirimu sendiri dengannya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Atau kekurangan dirinya dari segi pengamalan. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut ikan paus menyatakan, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Setelah mengucapkan syahadat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, aku ini orang yang zalim, aku ini orang yang berdosa, ila akhir. Padahal Nabi Yunus, Nabiullah, Rasulullah, yang kalian seluruhnya manusia ini, enggak ada yang lebih baik dari Yunus. Hati-hati. Jangan kemudian menganggap bahwa Yunus adalah orang zalim. Buktinya, beliau berkata, inni kuntu minadh-dhalimin, aku termasuk orang-orang zalim. Tidak demikian. Tetapi Yunus alaihi salam, karena bersihnya hati beliau, karena sucinya hati beliau, ketika beliau melihat kaumnya tidak mau menerima dakwah ini, beliau khawatir akan turun azab. Maka beliau pergi. Bukan lari dari kaumnya karena meninggalkan tanggung jawab, bukan. Tetapi karena sudah diperingatkan 1, 2, 3, sampai beliau merasa cukup, aku khawatir akan turun azab pada kalian. Maka benar-benar situasi seperti turun azab, gelap gulita, padahal di siang hari. Mereka semua ketakutan, ada apa ini? Nabi Yunus sudah pergi. Ternyata qadarullah atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Mereka itu ingat ucapannya Nabi Yunus alaihi salam. Maka mereka melihat situasi sepertinya akan turun azab, mereka meratap kepada Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami beriman dengan apa yang dikatakan Nabi Yunus. Kami percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Yunus seluruhnya. Masuk Islam. Maka Allah kembalikan Yunus alaihi salam ke tempat asalnya. Bi asbabin, apa asbabnya? Asbabnya Allah takdirkan Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan mau tidak mau harus dilemparkan ke laut. Mereka menghitung muatan terlalu berat, buang semua muatan. Karena badai tidak boleh ada muatan yang berat. Ternyata masih kurang, orangnya harus dikurangi. Mereka berpikir matematik. Daripada 10 mati semua, kalau 10 saya tidak tahu jumlahnya berapa. Daripada meninggal semuanya, dikurangi. Satu orang dulu, kalau cukup, cukup. Kalau enggak, satu lagi. Siapa yang harus terjun? Diundi. Lebih baik mati satu daripada mati seluruhnya. Keluar Nabi Yunus AS. Jangan, Nabi Yunus orang soleh. Orang baik. Sampai diulang lagi. Keluarnya Nabi Yunus lagi, sampai 3 kali. Maka Nabi Yunus merasa bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus terjadi. Merasa salah. Jangan-jangan karena saya lari dari kaumku. Itu maksudnya. Inni kuntu minal zalim, maksudnya jangan-jangan aku ini dianggap lari dari kaumnya, maka Allah murka kepadaku, maka aku mengakui kesalahanku ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, inni kuntu minal zalim. Ternyata dengan doa tersebut Allah selamatkan Nabi Yunus dan kemudian kembalikan pada kaumnya dalam keadaan kaumnya semuanya sudah beriman. Ala kulli hal, asyahid yang berkait dengan kisah ini adalah kalimat inni kuntu minadh-dhalimin. Sehingga para ulama menyatakan di antara syarat terkabulnya doa adalah i'tiraf bidzunub, pengakuan dosa. Pengakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Mengatakan, ya Rabbi, aku telah berbuat dosa. Zalamna anfusana, fa'in lam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Seperti doanya Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana. Kami mendolimi diri kami sendiri. Barakallahu fikum. Berarti pengakuan dosa atau i'tiraf adz-dzunub atau faqrihi kekurangannya, atau makna lainnya adalah bahwa saya kurang sempurna beribadah. Saya ini belum seberapa. Jangan sombong. Jangan sombong. Justru di hadapan Allah harus sebaliknya. Semua apa yang kamu kerjakan sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya ibadah, belum apa-apa dengan kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan pada kalian. Satu kenikmatan saja, kenikmatan telinga misalnya, sudah gak bisa ditandingi dengan ibadahmu seumur hidupmu. Gak bisa diimbangi dengan ibadahmu seumur hidupmu. Wastighalihi bihi, dan kesibukannya dia dengan ibadah tadi masih sangat kurang. Bainahu la salaha lahu illa bi an yakuna Allah wa ma'buduhu alladhi yatma'innu ilaih. Karena enggak akan ada kebaikan kecuali kalau Allah menjadi sesembahannya yang diibadahinya, yang dia tenteram dengannya. Wa ya'nas bihi, yang tenang hatinya karenanya. Wa yaltazzu bi dzikrihi, dan merasa lezat dengan menyebutnya. Wala husula li hadza illa bi i'anatillah, dan enggak akan didapatkan itu semua kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wa mata lam yu'inhu Allah, kapan tidak Allah tolong dia ala dzalik, lam yuslihhu. Kapan pun Allah tidak tolong dia, maka dia tidak akan bisa beramal saleh. Wala haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa yang kedua? Ini masih yang pertama. Bagaimana memperkuat diri agar tidak kalah dengan gangguan dari luar. Yang kedua, dha'fus syaghil. Kalau hati ini lemah atau kita merasa diri kita lemah, berarti harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Saya tidak bisa. Ya. Sholat, ada yang ganggu begini-begini, rusak sudah. Saya yakin saya akan kalah. Kalau begitu siap-siap dari awal. Apa itu? Zawalul awarim. Hilangkan segala macam perkara yang ada di sekitarmu yang diperkirakan akan mengganggu. Itu awarim namanya. Wa huwa al-ijtihad fi daf'i ma yushghilul qalb, yaitu bersungguh-sungguh menjauhkan apa yang menyibukkan hati. Min tafakkuril insani fi ma la yufiduh, seperti berpikir apa-apa yang tidak bermanfaat dalam ibadahnya. Ini kalau berpikir apa yang bermanfaat tidak mengapa. Pernah ada yang tanya, bagaimana Ustaz kalau saya sholat kemudian tiba-tiba imamnya membaca tentang neraka, kemudian saya berpikir bagaimana saya nanti, apakah saya masuk neraka atau tidak, karena saya banyak dosa, apakah Allah ampuni, kemudian saya merasa takut. Ngelamunnya ini tadi merusak sholat apa enggak? Dia jawab tidak. Mengapa? Berkait dengan apa yang dibacakan dalam sholatnya. Tapi di sini dikatakan pembicaraan, pikiran-pikiran yang la yufiduhu fi ibadatihi. Kalau tadi yufiduhu fi ibadati, apa faedahnya? Faedahnya kamu akan semakin khusyuk. Karena sudah merasa takut seperti itu, pasti sholatnya khusyuk. Ketika mengucapkan astagfirullah akan sungguh-sungguh. Ketika mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dengan sungguh-sungguh. Ketika mengatakan Allahumma arfa'ni rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, juga dengan sungguh-sungguh. Karena sudah terpengaruh dengan ayat tadi sehingga takut pada Allah SWT. Ini tidak mengapa, karena yufiduhu fi ibadati. Tetapi tafakkur yang la yufiduhu fi ibadati, biasanya pada masalah dunia, ingat tokonya, bagaimana kalau ada pelanggan saya yang sudah janji dan jam 12 ini mau datang, sedangkan saya masih sholat, bagaimana ini kalau datang? Ini pikirannya gak berkait, bahkan merusak. Qala wa tadabbur al-jawadib allati tadribu al-qalb an maqsud as-salah, dan mempelajari semua perkara yang menyeret dia dan menyeret hatinya kepada tujuan salat. Mempelajari apa yang membawa dia kepada tujuan salat yang hakiki, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fi kulli 'abdin bihasbih. Yang demikian bagi setiap orang sesuai dengan keadaannya. Wa hadza fi kulli 'abdin yahsibuhu, setiap hamba menghitung dirinya sendiri-sendiri. Fa inna kasratil wasawis bihasbi kasratis syubhat. Karena banyaknya waswasah, karena banyaknya syubhat-syubhat, kekaburan-kekaburan, ketidakjelasan-ketidakjelasan. Wa ta'liqil qalbil mahbubat. Dan karena hati ini berkait dengan apa yang disukai. Allati yansariful qalbi ila talabiha, yang hati bergeser untuk mencarinya. Wal 'abdul kayyis yajtahid fi kamalil khudur. Hamba yang cerdas pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk menghadirkan hatinya di dalam salat. Tidak ngelambiar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atuhi bihadal qadar, barakallahu.